الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فإخواتي في الله حفظني وحفظكم الله melanjutkan kembali pembahasan aqidatul tauhid di Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, di mana kita masih pada pembahasan beliau terkait mafhum kalimat rabb fi tasawuratil umamid dhalah, terkait dengan pemahaman kalimat rabb pada penggambaran-penggambaran umat-umat yang sesat. Kata beliau hafizahullah taala, yaqulullah taala fi al-hadith al-qudsi, khalaqtu 'ibadi hunafa fajtalathum asy-syayatin. Dan Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam hadith qudsi, aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif di atas tauhid. Fajtalathum syayatin, namun syaitan merampas mereka. Ay sarafathum ila ibadatil asnam wa ittikhadhiha arbaba min dunillahi ta'ala wa waqa'u fid dhalali wad dhaya' wat tafarruqi wal ikhtilaf kullun yattakhidhu lahu rabban ya'buduhu ghaira rabbil akhar. Maksud dari hadis ini, yakni syaitan menjadikan mereka menyimpang kepada peribadatan kepada berhala-berhala dan menjadikannya rob-rob, tuhan-tuhan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fawaqa'u fid dhalali wad dhaya', sehingga mereka terjatuh di dalam kesesatan. Begitu pula wat tafarruqi wal ikhtilaf, dan mereka pun terjatuh di dalam perpecahan. Kullun yattakhidhu lahu rabban ya'buduhu ghayra rabbil akhar, masing-masingnya menjadikan bagi dirinya rob, tuhan yang dia sembah selain dari tuhan yang lain. Yani asalnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia itu di atas tauhid, di atas al-iman. Namun syaitan yang menyesatkan mereka. Syaitan yang menjadikan mereka menyimpang dari at-tauhid. Sehingga mereka menjadi terpecah belah. Masing-masing memiliki Rabbnya. Masing-masing memiliki sesembahan-sesembahan yang dibadai dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari ucapan al-musannif ini bisa kita petik faedah bahwasanya umat pada asalnya itu bersatu di atas tauhid. Namun ketika kesyirikan itu muncul, justru perpecahan itu timbul dari kesyirikan tersebut. Maka yang namanya dakwah yang menyerukan kepada tauhid pada hakikatnya adalah dakwah yang menyerukan kepada persatuan. Wala istima' illa ala tauhid wa sunnah, bahkan tidak akan mungkin kita akan bersatu, umat akan bersatu kecuali di atas tauhid dan sunnah. Mau tidak mau ketika kita menginginkan persatuan umat, maka harus dibangun di atas prinsip tauhid dan sunnah. Adapun persatuan dengan angan-angan bahwasanya masing-masing memiliki keyakinan, masing-masing memiliki pemikiran, masing-masing memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, hadza syai'un mustahil. Ini adalah suatu perkara yang mustahil, yakni mempersatukan manusia tapi dengan cara masing-masing dari mereka diikrarkan untuk memiliki keyakinannya, memiliki sesembahannya, memiliki Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fal iqraru bisyirk, yang namanya mengikrarkan kesyirikan, tidak akan terjadi dengannya persatuan. Maka persatuan yang diangan-angankan oleh orang-orang ikhwanul muflisun itu adalah persatuan yang kosong, persatuan yang tidak akan mungkin terjadi, karena mereka menginginkan persatuan namun di atas asas batil. Najtami' fi mattafaqna 'alaihi wa ya'duru ba'duna ba'dhan fi mahtalafna fi. Kita bersatu dalam semua perkara yang kita sepakat. Namun wa ya'duru ba'duna ba'dhan fi mahtalafna fi. Namun kita memberikan udur pada setiap yang kita berselisih padanya. Artinya dari kaidah yang mereka buat ini, setiap perselisihan yang ada, terutama di tengah-tengah kaum muslimin, tidak boleh hal tersebut dijadikan sebagai pembeda, dijadikan sebagai perpecahan. Masing-masingnya dipersilahkan untuk memiliki keyakinan tersebut, saling memberi udur. Walaupun perbedaan tersebut terletak pada prinsip dan akidah. Naam. Maka ini adalah barakallahu fikum persatuan yang kosong dan tidak akan mungkin terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyatukan umat di atas tauhid was sunnah, bukan di atas yang lainnya, bukan di atas dengan istilah orang sekarang toleransi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Dan janganlah kalian terpecah belah. Maka di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kita semua untuk sama-sama kembali kepada hablullahil matin. Kembali kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa hablullah, lalu apa itu tali Allah Subhanahu wa taala? Al-kitab was sunnah. Kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Kembali kepada At-Tauhid. Kembali kepada As-Sunnah. Meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan kebid'ahan. Maka inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersatu di atasnya. Wa la tafarraqu. Dan janganlah kalian itu terpecah belah. Dan At-Tafarruq wal Ikhtilaf adalah amrun qadari. Yang namanya perpecahan, perselisihan, bahkan di antara umat muslimin, itu adalah perkara yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak perlu bingung-bingung untuk memikirkan bagaimana caranya mempersatukan umat. Namun dengan cara selain mengembalikan mereka kepada Al-Kitabus Sunnah dengan at-tamayyu', dengan sikap at-tamayyu', maka yang seperti ini ghairu masyru'. Naam. Karena yang namanya al-ikhtilaf wa tafarruq adalah suatu yang pasti akan terjadi sebagaimana dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada umat ini, wa sataftariqu ummati 'ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Naam. Sehingga tidak perlu untuk kita memikirkan bagaimana mempersatukan umat, namun dengan cara-cara selain menyatukan mereka di atas selain Al-Kitabus Sunnah. Naam. Kemudian, qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, li'annahum lamma taraku rabbal haq ubtulu bittikhadil arbabil batilah. Karena ketika mereka meninggalkan Rabb yang hak, Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diberikan bala dengan menjadikan rob-rob yang batil. Yani ketika seorang itu berpaling dari kebenaran, tidak menerimanya, setelah datang al-bayan wal-hujjah, maka orang tersebut diantara ukubahnya Allah tidak akan jadikan dia bisa menerima kebenaran setelahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, ketika mereka sendiri yang memilih untuk tidak mau menerima kebenaran, azaghallahu qulubahum. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan qalbu-qalbu mereka menyimpang, sehingga yang namanya kesesatan, naam, itu biqadarillah. Itu dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun al-asbabu minal ibad. Namun sebabnya itu dari hambanya itu sendiri. Dia sendiri yang memilih untuk menyimpang, untuk tidak mau menerima kebenaran. Maka ketika Allah melihat sikap-sikap yang seperti itu, Allah jadikan akibatnya hatinya dijadikan menyimpang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh untuk seorang itu berhujjah atau berdalil dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kemaksiatan-kemaksiatan atau kesalahan-kesalahan yang dia terjadi padanya. Nah, karena walaupun segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun makhluk itu bisa memilih, makhluk itu bisa berkehendak. Allah memberikan mereka kemampuan, Allah memberikan kepada mereka pilihan. Allah Subhanahu wa taala bahkan menciptakan pada mereka keinginan, dan mereka pun bisa memilih antara al-haq dengan al-batil. Maka ketika satu perbuatan itu muncul dari keinginannya sendiri, walaupun itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang muncul dari akibat perbuatannya tersebut, maka dia tidak bisa beralasan lagi. Maka tidak boleh untuk beralasan ketika seorang terjatuh di dalam kemaksiatan, hadza biqadarillah, ini dengan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, itu dengan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya, oleh karena itu ketika salah seorang melakukan pencurian di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia beralasan dengan takdir, mahlan mahlan ya amiral mu'minin, bentar-bentar wahai amiral mu'minin, innama saraktu biqadarillah, saya mencuri ini sudah takdirnya. Dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan penyimpangan, namun beralasan dengan takdir. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wa qata'tu wa aqta'u yadaka biqadarillah, dan saya akan memotong tanganmu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian qala al-musannif kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzalikumullahu rabbukumul haqq famada ba'da al-haqqi illa dhalal, dan itulah Allah Subhanahu wa taala rabb kalian yang hak, sesembahan kalian yang hak. Fama ba'dal haqqi illa dhalal, dan tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Fal haqqu la yata'addad, yang namanya kebenaran itu tidak terbilang, tidak banyak. Al haqq wahid, yang namanya kebenaran itu satu. Al haqqu min rabbik, yang namanya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haq itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan kebanyakan orang atau ucapan banyak dari orang-orang yang mengatakan semua agama itu benar, itu adalah ucapan yang batil. Karena yang namanya kebenaran itu satu. Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Adapun setelah kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah, maka semuanya sesat, batil. Qala wa dhalalatu laisa lahu haddun wala nihayah. Dan yang namanya kesesatan itu tidak memiliki batas dan tidak memiliki ujung. Wa huwa lazimu likulli man a'rada an rabbihil haqq. dan itu adalah sebuah konsekuensi bagi orang-orang yang berpaling dari Rabb-nya yang hak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunillahi illa asma'i sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu min sultan. Oh, ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah Rabb-Rabb, sesembahan-sesembahan yang berbeda-beda, yang bermacam-macam, itu lebih baik? Ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Maha Tunggal, yang Maha Kuat? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'in samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Dan tidaklah yang kalian ibadai, kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali hanya nama-nama yang kalian berikan kepada berhala-berhala tersebut. Antum wa aba'ukum, yang kalian beri nama padanya. Begitu pula nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Sama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hujjah, dalil padanya. Artinya, sesembahan-sesembahan selain Allah tidak dilandasi atas dalil. Naam. Wal aslu fil ibadat at-tahrim. Dan kaidah yang disebutkan oleh para ulama adalah al aslu fil ibadat at-tahrim. Hukum asal ibadah, amalan itu haram hukumnya. Tidak boleh dilaksanakan kecuali ada dalilnya. Ini kaidah. Setiap ibadah, setiap amalan, hukum asalnya adalah haram, tidak boleh dilaksanakan kecuali ada dalilnya. Artinya, setiap orang tidak diperbolehkan untuk beribadah dengan keinginannya masing-masing. Kecuali ibadah tersebut memang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena at-tasyri' yang namanya hak untuk mensyariatkan, ini dikerjakan, ini harus dilaksanakan, ini sunnah, ini haram, itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang mensyariatkan. Naam, maka tidak boleh untuk kita memberi amalan-amalan baru, mensyariatkan amalan-amalan baru yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbingkan. Naam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa farad." Barang siapa yang berbuat ihdats, berbuat perkara baru dalam urusan kami, dalam urusan agama, ma laisa minhu, yang bukan termasuk bagian dari agama tersebut, fa farad, maka amalan tersebut tertolak. Begitu pula kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa farad." Barang siapa yang beramal namun tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan dari hadis ini para ulama mengambil kaidah bahwasanya hukum asal di dalam ibadah itu batil, enggak boleh, haram dan tertolak. Kecuali harus ada dalilnya, bimbingannya di dalam agama. Sehingga ketika seorang itu berbuat bid'ah, berbuat al-ihdats, perkara baru di dalam urusan agama, maka ketika mereka beralasan, mana dalil yang mengharamkan? Maka jawaban kita justru bukan kita yang dituntut untuk mencari dalil yang mengharamkan. Anda yang diminta untuk mencari dalil yang disyariatkan. Mana yang mensyariatkan hal tersebut? Apakah Rasul melakukan? Apakah Rasul membimbingkan? Apakah ada hadisnya? Apakah ada ayatnya? Kalau tidak, maka kembali ke hukum asal. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa farad. Barang siapa yang beramal namun tidak ada perintahnya di dalam agama kami, di dalam urusan kami, fa huwa rad, maka amalan tersebut mardud, tertolak. Nah, kemudian ala wa syirku fi rububiyyah bi i'tibar itsbati khaliqaini mutamatsilaini fi sifati wal af'al mumtani, dan kesyirikan dari sisi rububiyyah, apabila ditinjau dari penetapan, pengisbatan dua pencipta yang setara di dalam sifat dan perbuatannya, ini suatu yang mustahil. Wa innama dhahaba ba'dul musyrikin ila anna ma'budatihim tamliku ba'dha tasarrufati fil kaun. Namun sebagian orang-orang musyrikin, mereka memiliki keyakinan bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka itu memiliki sebagian tasarrufat, pengendalian di dalam alam semesta. Waqad tala'aba bihim syaitan fi ibadati hadhil ma'budat, dan syaitan mempermainkan mereka di dalam peribadahan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Fatala'aba bikulli qaumin 'ala qadri uqulihim, maka syaitan mempermainkan mereka sesuai dengan kadar akal-akal mereka. Nah, fata'ifatum da'ahum ila ibadatiha min jihati ta'dhimil mauta, maka sebagian kelompok diseru oleh syaitan untuk mengibadai sesembahan-sesembahan dari sisi mengagungkan orang-orang yang telah meninggal. Yakni maksud al-musannif hafizallahu ta'ala di sini, syaitan di dalam menyesatkan umat, syaitan di dalam menjadikan orang-orang itu menyimpang dari al-haq, dari tauhid was sunnah, bermacam-macam caranya sesuai dengan tipe dan model orang atau kaum masing-masing. Nah, ada yang dijadikan menyimpang dari sisi mencintai orang-orang soleh. Kama nara fil kuburiyin, sebagaimana kita saksikan pada orang-orang kuburiyin, yang dimana syaitan menyesatkan mereka dari sisi mahabbatus salihin, mencintai orang-orang soleh. Bahwasanya menziarahi kuburan dan melakukan ritual-ritual yang tidak disyariatkan berupa addu'a indal kubur, berdoa di kuburan. Bukan mendoakan sang mayit, tapi berdoa untuk kepentingan pribadinya di sekitar kuburan. Ataupun membaca Al-Quran, iktikaf, bahkan sholat di kuburan. Itu dilakukan di situ. Dan tidak semata-mata perkara bid'ah tersebut, bahkan sampai pada batasan mengibadai kuburan itu tadi. Meminta berkah kepada kuburan, tawassul kepada kuburan, meyakini bahwasanya kuburan tadi bisa membawa berkah, bisa menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta doa mereka, orang istilah sekarang. Maka semua ini adalah syirkun akbar mukhrijun anil millah. Nah, dan mereka sampai pada batasan kesyirikan ini dari sisi mereka dianggap sebagai mencintai orang-orang soleh. Namun tidak semata-mata agama itu dengan istihsanat, dengan anggapan baik, menurut saya ini bagus. Nah, sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Kesyirikan muncul pertama kali pada kaumnya Nabi Nuh. Kama qadarosna, sebagaimana telah kita pelajari. Itu muncul pertama kali karena kebid'ahan yang dianggap itu sebagai perkata bagus. Padahal dalam urusan agama, kita sama sekali tidak menggunakan yang namanya anggapan baik. Semata-mata melandasi bagus atau tidaknya satu perkara dalam urusan agama dengan anggapan baik itu tidak cukup. Nah, masyara' labud minal adillah. Yang namanya syariat, yang namanya agama harus dilandasi dengan dalilnya, ada bimbingannya. Yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh ketika orang-orang saleh di antara mereka meninggal, maka masyarakat ketika itu membuat inisiatif untuk membuatkan bagi orang-orang saleh tadi semacam monumen, semacam patung yang digunakan untuk mengenang jasa orang-orang besar dan mengingatkan kepada masyarakat bahwasanya mereka itu dulu punya tokoh-tokoh besar. Dibuatkan patung di tempat-tempat atau di majelis-majelis yang biasa para orang-orang saleh tadi bermajelis memberikan nasihat. Dan orang-orang saleh tadi bernama Wat, Su'a', Yahud, Ya'ub, dan Nasr. Syaitan membisikkan untuk membuat hal yang seperti itu. Maka dilaksanakan. Dianggap perkara ini baik. Namun perlu dikasih catatan, yang mereka lakukan itu tidak ada dalilnya. Artinya anggapan baik mereka untuk menjadikan orang itu semangat ibadah, tapi dengan membuat monumen, patung, yang di situ mengingatkan bahwasanya mereka dulu punya tokoh-tokoh besar, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini bentuk kita menerapkan jas merah, pakai akal, semata-mata dalam urusan agama pakai akal dan anggapan baik. Awal pertama kali tidak muncul kesyirikan. Namun syaitan tahu bahwasanya yang namanya kebitahan ini, perkara yang tidak ada dalilnya ini, lama-kelamaan akan mengantarkan dan menjerumuskan mereka kepada kesyirikan. Maka setelah berlalu waktu, berlalu zaman, dan yang namanya ilmu itu semakin menghilang, ihtimam seorang kepada ilmu itu semakin menghilang, dan generasi-generasi yang terdahulu yang mereka faham tentang ilmu sudah sirna, maka syaitan datang lagi membisikkan. Bahwasanya patung dan monumen ini tadi memiliki kekuatan-kekuatan khusus. Memiliki hal-hal yang keramat yang digunakan oleh orang-orang terdahulu untuk mengambil berkah darinya. Akhirnya muncul keyakinan-keyakinan khurafat. Dan ketika itu muncullah kesyirikan pertama kali di muka bumi. Kesyirikan pertama kali di muka bumi pada kaumnya Nabi Nuh. Naam. Maka dari sini kita bisa petik faedah dari kisahnya. Kaumnya Nabi Nuh, bahwasanya kesyirikan muncul pertama kali disebabkan karena al-istihsanat, anggapan baik dalam urusan agama. Namun tidak melandasi dengan al-adillah. Sehingga dalam urusan agama kita, ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, baik itu dalam urusan dakwah, baik itu dalam urusan ibadah, atau dalam sisi-sisi lain dari agama kita, kita tidak semata-mata menerapkan anggapan baik kita. Menurut saya dan menurut saya. Tapi wajib untuk kita melandasi dakwah, melandasi prinsip, melandasi agama kita di atas dalil yang ada. Apakah ibadah dan amalan kita sesuai dengan prinsip Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah manhaj kita sesuai dengan prinsip Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ataukah metode dakwah kita sesuai dengan prinsip Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya? Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang menyimpang? Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang berpaling dari al-haq? Tidak semata-mata dengan istihsanat. Oh ini kasihan, ini harus pendekatan, ini harus dirangkul dan yang semisalnya. Tanpa melihat bagaimana manhajus salaf memperhatikan mereka. Manhajus salaf menyikapi orang-orang yang menyimpang. Karena menyikapi orang-orang yang menyimpang itu maratib. Ada bertingkat-tingkat. Tidak setiap orang yang menyimpang itu dirangkul. Tidak setiap orang yang terjatuh di dalam kesesatan itu dirangkul. Naam. Ada kalanya mereka dirangkul. Wadhalik. Ketika mereka masih jahil, tidak tahu, belum mengerti mana yang hak, mana yang batil. Mereka anggap semua itu benar. Tidak ada salahnya. Maka terkadang kita membutuhkan sikap alim, warfiq, lembut kepada mereka. Begitu pula tidak luput padanya menjelaskan kepada mereka al-haqa'iq, hakikat asli. Menjelaskan kepada mereka da'watul haq. Menjelaskan kepada mereka sisi-sisi penyimpangan yang dia terjatuh di dalamnya. Karena dia tidak tahu. Dia diberitahu. Tapi ketika dia telah tahu mana yang hak, mana yang batil, dan dia lebih memilih kebatilan. Lebih memilih kebatilan. Dia memilih untuk menyimpang. Maka dalam kondisi ini tidak untuk kita bersikap lembut padanya. Bahkan disyariatkan untuk dihajar. Disikapi dengan tegas. Untuk menunjukkan bahwasanya apa yang dia lakukan itu ghairu mardhi, tidak diridhoi, perkara yang salah. Tahu bahwasanya yang dia lakukan itu tidak benar. Naam. Ghairu mardhi. Nah. Kemudian, qala al-musannif Tata'ifatun da'ahum ila ibadatiha min jihati ta'zimil mauta. Maka sebagian kelompok diseru oleh syaitan untuk mengibadai berhala-berhala tadi dari sisi mengagungkan orang-orang yang telah meninggal. Kama nara fil kuburiyin. Sebagaimana kita lihat dari orang-orang kuburiyin. Betapa banyak awamuhum, orang-orang awam dari mereka ketika melakukan praktek-praktek kesyirikan tersebut, mereka diberikan doktrin kepada da'i-da'inya bahwasanya itu adalah bentuk memuliakan orang-orang soleh. Itu bukan kesyirikan, itu tawassul. Yang namanya orang soleh itu harus kita muliakan. Kita harus mengagungkan mereka. Dan doa-doa mereka itu mustajab. Berapa banyak orang yang seperti ini dari tangan mereka? La syama awamuhum. Makanya seperti ini orang-orang awam mereka yang tidak tahu, yang cenderung terjatuh di dalam perkara-perkara tersebut karena doktrin dari da'i-da'i sesatan, maka nah, kita bersikap lembut kepada mereka sambil menjelaskan al-hakikat. Tapi kepada da'i-da'inya yang jelas-jelas tahu mana as-sunnah, mana tauhid, dan dia lebih memilih kesesatannya, bahkan dia menyerukan dan bersikukuh di dalam kesesatannya, maka tidak bersikap lembut kepada pentolan-pentolannya, dai kesesatannya. Nah, bukan kita rangkul. Nah, bukan kita bantah, kita jelaskan hakikat mereka, kita peringatkan ketika kita mampu. Wabilinkan, dan ketika kita mampu, kita buat namanya, kita tahdir namanya, dalam rangka umat itu mengetahui bahwasanya apa yang dia lakukan itu batil. Nah, Allah Ta'ala a'lam bishawab, mungkin sedikit ini dulu yang bisa kita sampaikan. Dan ataupun setelah ini insya Allah kerja bakti. Maka diharapkan untuk ikhwah kita meluangkan sedikit waktu untuk bertahun. Allah Ta'ala a'lam bishawab, aktafi bihadal qadar wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabi Muhammad.